Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang terus menerus memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam penyebab bala, malapetaka dan bencana. Semua itu nikmat dari Allah. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Ketika Allah takdirkan kita bisa beramal soleh, kita bersyukur. Ketika Allah gagalkan kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat, itu juga nikmat, maka kita juga bersyukur. Berarti Allah menjauhkan kita dari azab. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ikhlaskan apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan seterusnya semata-mata mencari ridha Allah, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Kita masih mengkaji surat Al-Baqarah dan kita telah sampai ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, dan insyaAllah subuh hari ini kita akan masuk ayat yang ke-8. Walaupun satu ayat, tetapi kita ingin tetap istiqomah. Walaupun sedikit waktu yang kita gunakan untuk mentadaburi ayat Allah, tapi kita ingin terus menerus melakukannya. Karena amalan yang sedikit tapi terus menerus lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi cuma sekali kemudian tidak dilakukan lagi. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membaca beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah di mana Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan bagi orang-orang yang kafir. Bukan pula bagi orang-orang yang munafik. Maka Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa, sehingga Al-Quran ini dikaji oleh mereka, ditadaburi, difahami, diamalkan dan didakwakan. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu mereka beriman dengan perkara yang gaib. Mereka mengerjakan, mereka menunaikan, mereka mengamalkan, mereka menegakkan sholat. Dan mereka mengeluarkan sebagian rezeki yang mereka miliki untuk infak, sedekah. Dan mereka juga memberi zakat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan Al-Quran mereka beriman seluruhnya, tidak separuh-separuh berimannya, seluruhnya. Begitu juga dengan hadis Rasulullah, mereka beriman seluruhnya, tidak separuh-separuh, percaya penuh dengan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah, dan ada pun hadis itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Orang bertakwa juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya, kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik atau ciri-ciri orang kafir. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri nasihat pada mereka, memberi peringatan kepada mereka, memberikan teguran kepada mereka? Am lam tuzirhum, atau kamu tidak memberikan nasihat kepada mereka? Kasih nasihat, enggak kasih nasihat, ditegur, enggak ditegur, sama saja. La yu'minun, mereka tidak beriman. Apa sebabnya kok hati mereka tertutup, kaku, sehingga tidak mau mendengarkan kalam Allah, sehingga tidak nasihat kayak apapun enggak akan mempan, tidak akan masuk dalam hatinya? Sebabnya karena dosa-dosa mereka, perbuatan-perbuatan jelek mereka yang menyebabkan hati mereka terkunci. Maka Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga Allah kunci mati pendengaran mereka. Karena ada kunci mati, akhirnya mereka tidak mau mendengarkan kalamullah. Kalaupun terdengar ada orang yang menasihatkan mereka, membimbing mereka dalam Al-Quran, tidak akan bisa tembus masuk ke hati mereka, sehingga tidak ada manfaat bagi mereka. Ditambah lagi wala absarihim ghishawa, pada mata mereka ada tutupannya, sehingga mereka tidak bisa melihat perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Mereka melakukan perkara-perkara yang memudaratkan, yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek. Kenapa ada pandangan matanya ada ghishawa? Maka bagi mereka azabun azim, azab yang besar. dijauhkannya mereka dari majelis ilmu itu adalah azab, azab yang disegerakan, dijauhkan mereka dari hidayah, dari taufik, dari amal-amal soleh, tidak mau bayar zakat, tidak mau berinfak, tidak mau sedekah, itu azab, azab dari Allah yang disegerakan. Ditambah lagi ada azab yang menunggunya di yaumul kiamah, di alam kubur, dan pada hari kiamat, waliyadzibillah. Maka setelah Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang bertakwa, sifat-sifat orang bertakwa, dan sifat-sifat orang-orang yang kafir, maka setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang munafik. Inilah tiga jenis manusia. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, dan juga ada orang-orang yang munafik. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minan nasi man yakulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa mahum minu'minin yukhadi'una allaha wallazina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, amanna billah, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami adalah orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Karena mereka tahu kunci kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, dan perkara yang mendorong seseorang untuk beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga orang-orang itu mengaku, kami juga orang beriman, dan kami juga beriman pada hari akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, dan mereka juga ingin menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, pada hakikatnya tidaklah mereka menipu mereka, tidak mereka menipu orang-orang beriman kecuali menipu diri mereka sendiri. Yang namanya dusta berarti mendustai diri sendiri. Yang namanya membohongi orang lain berarti kamu membohongi dirimu sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi penyakit di hati mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Maka mereka mendapat azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka yang mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah, baik dengan terang-terangan maupun dengan berbagai macam alasan mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Quran dan sunnah. Intinya menolak Al-Quran, intinya mendustakan Al-Quran dan sunnah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa'alam, ketahuilah, annan nifaqa, bahwasanya kemunafikan, huwa adalah wa ibtal syarri. Yang namanya kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dinampakkan biar orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun kejelekan-kejelekan yang ada dalam dadanya, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, dia sembunyikan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaq, masuk juga dalam kategori definisi ini an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq i'tiqad dan nifaq al-amali, nifaq amali. Kemunafikan itu ada dua, nifaq i'tiqadi, nifaq dalam keyakinannya, yang kedua nifaq al-amali, kemunafikan dalam amalannya. Sama seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ada yang kufrun i'tiqadi, kufur keyakinannya, dan juga ada kufrun amali, amalan-amalnya yang kufur. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Fannifaqul amali, adapun nifaq amali, kalladhi dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, maka kemunafikan amal, amalan kemunafikan, amalannya yang munafik, amalan-amalan orang-orang munafik. Kalladhi dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam ucapan beliau, di mana Rasulullah menyatakan ayatul munafiki salas, tanda-tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Apa amalan-amalan orang munafik yang merupakan ciri-ciri mereka? Satu, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dia dusta. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak mau menjadi orang-orang munafik. Oleh sebab itu jangan sampai amalan-amalan orang munafik kita kerjakan. Kalau selama ini ada di antara kita yang berdusta, maka tobat kepada Allah Ta'ala, karena kedustaan merupakan perbuatannya orang-orang munafik, amalannya orang-orang munafik, bicaranya dusta. Orang yang bertakwa jujur ketika berdakwah, jujur ketika guyon, ketika main-main, tetap jujur, tidak dusta. Jangan berdusta walaupun cuma gurau, cuma main-main, ingin membuat orang tertawa, melawak, jangan dusta. Karena perbuatan dusta merupakan sifatnya orang-orang munafik yang Allah ancam fi asfali minan nar, mereka berada di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah, waliyadu billah. Yang kedua, amal-amal orang munafik sekaligus menjadi sifat mereka, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Maka ikhwat fillah, kalau kalian dipercayakan, kalau kalian berjanji, harus tepati. Jangan kalian menjadi penyebab kebencian dalam dada orang lain karena kalian mengingkari janji. Sebenarnya orang lain tersebut baik, tetapi menjadi marah gara-gara kalian mempermainkan mereka dengan mengingkari janji. Janji akan begini dan begitu, ditentukan waktunya, ditentukan tanggalnya, ditentukan tempatnya. Ketika hari H sudah sampai, naam tidak naam menepati janji. Orang lain sudah kumpul semua, kamu tidak mau datang. HP dimatikan sehingga orang kebingungan mencarimu. Hati-hati, jangan naam mengingkari janji. Penuhi janji. Kalau memang tidak mampu atau ada uzur, kasih kabar, kasih tahu, afan, saya minta maaf. Nah, ternyata saya punya uzur, kasih uzur saya nggak bisa hadir. Jangan kemudian diam-diam sehingga yang lainnya sakit hati, kecewa, disakiti dengan sikapmu, perbuatanmu mengingkari janji. Kamu yang berkata, kamu pula yang mengingkari. Wa idza tumina khana, si orang munafik yang ketiga, yaitu apabila dikasih amanah dia berkhianat. Diamanai suatu tugas, dia berkhianat. La haula wala quwwata illa billah. Maka ikhwatullah, jujurlah, jangan mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu. Ini tiga amalan orang-orang munafik. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, ada empat. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada empat. Seseorang itu dikatakan sebagai munafik murni ketika empat perkara itu ada pada dirinya. Tetapi kalau satu khisal saja, satu bagian saja, dia bukan orang munafik murni, tapi padanya ada sifat-sifat kemunafikan. Bukan munafik, tapi ada sifat kemunafikan. Artinya dia melakukan perbuatan, salah satu perbuatan orang munafik, atau nifak amali. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sebutkan empat dan dua yang lain. Satu, dua, dan tiga sebagaimana hadis yang pertama tadi. Adapun yang keempatnya adalah khosimun. Nah, wa idza khosama fajaro, apabila bertikai dia melampaui batas. Ribut dalam suatu masalah tapi membongkar aib saudaranya tersebut dari semua sisi. Mampu batas, tidak cukup sampai di situ, dilaporkan kesana kemari, sehingga terkesan saudaranya itu sangat jelek, agar ditinggalkan oleh orang lain. Ini ekstrim, ketika berselisih melampaui batas. Nah, marah, mencaci maki, merendahkan, menghina, dan yang lainnya. Ini tidak boleh. Kalau ada sifat ini pada diri kita, kita tobat pada Allah. Kita minta maaf. Kita minta uzur. Agar supaya kita tidak termasuk munafik khalis, munafik murni. Kalau ada salah satu saja pada diri kita, berarti kita telah mengerjakan salah satu sifat kemunafikan. Nah, ketika ada seorang sahabat, ada seseorang yang menghina seorang sahabat Rasulullah, merah muka Rasulullah dan berkata, "La tasubu ashabi." Jangan kalian menghina sahabatku. Wallahi nafsi Muhammadin biadihi. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Lihat, menghina sahabat merupakan enam sifat kemunafikan. Rasulullah marah. Tidak boleh merendahkan kaum mukminin, kaum muslimin. Adapun orang-orang Syiah, pada diri mereka banyak sifat-sifat kemunafikan, di mana mereka mencela para sahabat Rasul. Jangan-jangan Abu Bakar ini munafik ya? Jangan-jangan Umar bin Khattab ini termasuk munafik? Loh, kok bisa kamu berkata demikian? Allah kan sudah sebutkan, kata mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, padahal mereka bukanlah orang beriman. Jangan-jangan Abu Bakar ini bukan orang beriman. Jangan-jangan Umar. Kok bisa kamu ragu? Kamu seuzon pada mereka. Karena memang orang Syiah dalam hati mereka yang ada penyakit, sehingga menuduh sahabat, menuduh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan Umar yang sebagai munafik. Demikianlah fitnah. Terkadang orang munafik justru menuduh orang beriman sebagai orang munafik. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu orang-orang Mekah. Mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan waktu itu tidak ada orang-orang munafik, tidak ada orang-orang munafik dari Mekah. Karena orang-orang Mekah itu mereka hijrah ke Madinah karena mereka disakiti, dizolimi, dicaci maki, diusir, direndahkan, mau dibunuh. Tidak mungkin mereka berdusta atau berpura-pura supaya dia diusir, berpura-pura supaya dia dibunuh, berpura-pura supaya disakiti. Tidak mungkin. Adanya orang-orang munafik itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian kaum muslimin sudah ramai menjadi negara muslim, kemudian berperang dengan orang-orang kafir, terjadi perang Badar. Setelah itu muslimin menang. Setelah perang Badar, jayalah nama kaum muslimin sehingga orang kafir diperangi. Maka muncullah orang-orang munafik. Hei orang Syiah, apa dasar kamu curiga dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sehingga kalian menyatakan mereka orang munafik? Mana dasarnya? Mana alasannya?